sumi kembali. Bangunlah mereka mekar, gairah merasuk hati. Cinta yang laris memudar, ini bersemi kembali. Supaya tetap berdiri di sini ya.